Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum ba'ad. Pembahasan terakhir dari matan yang kita sudah baca, yaitu Al-Qiyam. Di sini, coba lihat kembali matannya. Al-Imam As-Sa'adi rahimahullah mengatakan, Fa'idha qawma ila salati qawla Allah Akbar. Apabila dia berdiri melaksanakan sholat, dia membaca takbiratul ihram Allahu Akbar. Ila qawma. Jadi pembahasan kita adalah apabila dia berdiri, berarti pelaksanaan sholat itu dengan cara berdiri. Sholat berdiri tidak boleh ya dengan cara duduk. Ini untuk sholat wajib. Jadi yang akan kita bahas adalah tentang sholat berdiri. Nah, jadi takbiratul ihramnya jatuh dalam keadaan berdiri. Takbiratul ihram dilakukan dalam keadaan berdiri. Ya, dan seterusnya baca surat Al-Fatihah berdiri. Nah, baca surat setelahnya berdiri hingga rukuk. Nah, sholat berdiri adalah rukun sahnya sholat fardu. Sholat berdiri adalah rukun yang menentukan sahnya sholat fardu, sholat wajib. Dan mustahab, hukumnya mustahab, sunnah, pada sholat sunnah. Dan sholat berdiri hukumnya mustahab sunnah pada sholat sunnah. Ini adalah ijma' ulama. Ini adalah ijma' ulama. Jadi alim ulama ijma' sepakat mereka mengenai hal ini. Jadi jika ditanyakan apa hukum sholat berdiri, bolehkah sholat duduk? Ini tanpa udur yang dibicarakan. Adapun salatu ahli al-adhar lain lagi. Nah, ada pembahasan khusus salat orang-orang yang punya udur karena sakit atau udur yang lainnya, itu punya pembahasan sendiri. Nah, yang kita bicarakan bukan itu. Nah, jika ditanyakan apa hukum salat berdiri, jawabannya apa? Fihi tafsir. Jika ditanyakan apa hukum salat berdiri, ya, ini apa hukum pelaksanaan sholat dengan berdiri? Takbiratul ihramnya berdiri, surat al-fatihah berdiri, surat terakhirnya berdiri, hingga rukuk. Nah, ini tafsir. Jawabnya ada rincian. Rincian yang pertama, untuk sholat wajib, sholat fardu, hukumnya apa? Rukun yang menentukan sahnya sholat. Pada sholat fardu, pada sholat wajib, berdiri. Ya. Sholat berdiri merupakan rukun yang menentukan sahnya sholat. Artinya, jika ada yang sholat fardu, kemudian dia melaksanakannya dengan tidak berdiri, sholatnya batal. Rincian yang kedua, pada sholat sunnah hukumnya apa? Sunnah, mustahab. Berarti jika sholat sunnah, misalkan sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah tahiyatul masjid, jika diyakini tahiyatul masjid sebagai sholat sunnah, ini sholat sunnah. Nah, sunnah rawatib, salat sunnah, duha, qiyamul lail, witir, salat sunnah. Seseorang menunaikannya dengan cara duduk, sah. Meskipun dia tidak sakit, dia sehat, tidak masalah. Karena bukan rukun yang menentukan sahnya. Salat juga tidak diwajibkan. Hanya mustahab, sunnah. Jika dilaksanakan berdiri, salat sunnah itu pahalanya lebih sempurna. jika dilaksanakan dengan cara duduk sah, dan dia tidak berdosa. Hanya saja lebih sempurna pahalanya jika dia laksanakan dengan berdiri. Difahami ini? Baik. Adapun salat wajib, rukun yang menentukan sahnya salat. Ya. Jika ditinggalkan ya, tanpa udur yang digunakan dalam syariat, ya, salat tidak sah. Oleh karena itu tambih, perhatikan. Perhatikan, sebagai tambih, dan ini ditambihkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Kesalahan sebagian orang ketika sedang sholat wajib, sholat fardu, pada saat pelaksanaan qiyam sedang pelaksanaan rukun berdiri, sedang pembacaan al-fatihah atau sedang pembacaan surat, yang jelas belum meninggalkan rukun qiyam, masih sedang pada gerakan qiyam berdiri, belum beralih ke rukun, maka ini tidak boleh ditinggal. Nah, sebagian orang kakinya gatal, kemudian dia merunduk menggaru. Nah, coba dia praktekkan, coba berdiri. Nah, untuk menghadap sana seperti dalam sholat, terus duduk, apa? Garu kakinya. Nah, Allah. Nah, ketika dia merunduk menggaru begitu, maka dia seperti ruku. Jadi dia meninggalkan rukun berdiri ke ruku. Ini membatalkan sholat. Nah, ini membatalkan sholat. Hal yang juga, dan ini banyak dilakukan, karena sering lihat sebagian thalabah di Damaj dulu, ketika anak di Damaj Darul Hadith bersama Al-Walid Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah. Ya, sebagian thalabah sholat. Nah, bukunya, tasnya kan ditaruh di depannya. Bukunya, kitabnya, atau tasnya diletakkan di depannya. Nah, kemudian pas yang di depannya batal keluar. Nah, dia ingin maju untuk menutup shof. Dia merunduk, dia ambil kitab terus setelah itu jalan ke depan bawa kitabnya. Nah, baik. Jika memang mau maju ke depan, dan itu ya, jika memang untuk maslahat salat ya, mustahab. Nah, ataukah mubah, melakukan sesuatu yang mubah, dibolehkan bergerak, baik, lakukan, tapi jangan, ya sudah, tidak usah diurusi tasnya, tidak usah diurusi kitabnya, tinggalkan, lewati. Nah, jika khawatir tasnya hilang atau kitabnya hilang, jangan bergerak, biarkan orang lainnya menutup, biarkan saf bergeser. Nah, adapun merunduk begitu, membungkuk untuk mengambil barangnya, kemudian setelah itu maju, ini meninggalkan rukun qiyam, batalkan sholat. Nah, dan ini termasuk hal yang diingatkan oleh Al-Fatihah rahimahullah, dan ini dibahas dalam kitab-kitab ulama. Nah, bisa difahami ini? Karena di sini kenapa anak-anak sekalian mengingatkan di sini? Karena terkadang ada sebagian tulab yang melakukan ini, dia garuk kakinya, lagi kita lagi sholat berjamaah, kakinya gatal atau nah, dia merunduk, membungkuk, dia garuk kakinya. Nah, kalian sudah dengar sekarang ilmunya. Nah, jangan melakukan itu membatalkan sholat. Baik. Sekarang kita masuk ke penyebutan dalil. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya salat berdiri ya, pelaksanaan salat dengan cara berdiri merupakan rukun yang adalah rukun yang menentukan sahnya sholat adalah sholat fardu. Dalilnya adalah pertama ayat 238 dari surat Al-Baqarah yang punya kita panduan panduan syar'i tata cara bersuci, lihat bab 6. Bab 6 itu tata cara sholat orang sakit. Jadi buku itu sebenarnya buku panduan syar'i tata cara bersuci itu sebenarnya bab terakhir itu tata cara sholat orang sakit. Nah, makanya anak berpikir anak mau pisah ke depannya. Nah, mungkin bab keenam ini dipisahkan saja, dibuat buku khusus tata cara sholat orang sakit. Nah, mungkin ada orang yang nyari sebenarnya butuh ini, tapi dia tidak nyangka kalau di buku itu, karena di situ judulnya khusus bersuci. Padahal ini bab terakhir. Ya, rincian tata cara sholat orang sakit, merinci. Sudah merinci. Nah, karena syarah dengan rinci bisa jadi panduan lengkap untuk tata cara sholat orang sakit. Nah, di situ pembahasan pertama wajib sholat berdiri, pembahasannya dari situ. Nah, jadi yang punya buku tinggal lihat keterangan dan dalil ada di sini. Baik, Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, waqumu lillahi qanitin. Waqumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Jadi ada perintah umu wa kumu. Yani kerjakanlah sholat dengan berdiri, diam. Nah, ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah kepada hamba-hambanya agar berdiri dalam sholat. Sholat dengan cara berdiri. Masih ingat kaidah usul fiqh? Bagaimana kaidahnya? Bagaimana sisi pendalilan dari ayat sehingga kita mengatakan itu merupakan rukun yang wajib dikerjakan, jika tidak dikerjakan sholat tidak sah. Ya, paling tidak dipetik darinya wajib. Nah, jika tidak menunjukkan rukun, paling tidak wajib berdasarkan kaidah hukum asal perintah dari Allah dan Rasulnya adalah wajib. Jadi jika kita mendapati ayat atau hadis ada perintah mengerjakan sesuatu, perintah itu pada asalnya ya harus kita maknanya apa? Pada asalnya kita harus maknanya apa perintah itu? Wajib. Sampai kita menemukan dalil yang menunjukkan bahwa perintah ini tidak wajib, melainkan hanya mustahab. Jika tidak ada dalil yang menggeser dari hukum asal, kita berjalan di atas hukum asal bahwa pada asalnya perintah dari Allah, perintah dari Rasulnya menunjukkan wajib. Di sini Allah merintahkan dengan fi'il amr, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian untuk Allah dalam salat kalian dengan khusyuk. Jadi ada perintah melaksanakan salat dengan berdiri. Perintah ini menunjukkan wajib. Mungkin dengan ayat ini kita hanya bisa mengatakan ini menunjukkan wajib. Ini yang menjadi wajib karena diperintahkan. Tetapi untuk mengatakan rukun butuh dalil yang lebih jelas. Nah, yaitu hadis. Dalil yang kedua hadis. Karena jika ingin memetik hukum dari suatu dalil bahwa itu rukun yang menentukan sahnya sholat, jika tidak dikerjakan tidak sah, harus ada dalil khusus yang menunjukkan seperti itu. Yang menunjukkan bahwa perintah ini wajib dan jika tidak dikerjakan sholat tidak sah. Sebatas perintah pada ayat mungkin tidak cukup. Namun ada dalam hadis Nabi SAW yang menunjukkan hadis itu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Hadis ini telah lewat. Nah, dan sering berulang memang hadis ini. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Masih ingat hadis yang meriwayatkan tentang salah satu sahabat masuk ke masjid. Ya, Nabi ada sedang duduk di salah satu pojok masjid. Orang itu masuk, ya, di pojok yang lain. Orang itu langsung sholat. Selesai sholat, dia mendekat ke posisi Nabi, salam. Nah, dijawab salamnya oleh Nabi, kemudian kata Nabi, kembali ke tempatmu, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Artinya sholatnya tadi tidak sah. Dia kembali, dia ulangi. Itu dia lakukan sampai 3 kali bolak-balik. Terakhir dia menyerah. Terakhir dia menyerah, mengatakan kepada Nabi, lam ahsin illa dhalik. Nah, lam ahsin, ya, ghairah hada. Nah, atau semak nalain. Ini saya tidak menguasai selain ini. Nah, saya tidak menguasai selain ini. Ini yang saya bisa. Dan sholatnya itu sholat yang tidak sah. Karena disuruh ulang oleh Nabi. Sampai 3 kali disuruh ulang. Terakhir, dia menyerah. Ini yang saya bisa. Nah, 3 kali sholatnya tidak sah semua. Selama ini yang dia laksanakan itu sholatnya tidak sah. Dia tidak mengerti rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, nah, mengajarinya, idza qumta ila sholati fa asbigil wudu'a. Hadisnya panjang. Nah, kita potong sampai di sini. Bagian yang kita inginkan, bagian awal, idza qumta ila sholati fa asbigil wudu'a. Idza qumta, apabila kamu berdiri. Nah, idza qumta, apabila kamu berdiri. Ila sholat, untuk mengerjakan sholat, fa'asbikil wudhu, maka sempurnakanlah wudhu. Ila akhir hadis. Pada hadis ini Nabi SAW menguraikan kepada dia, memaparkan kepada dia hal-hal yang menentukan sahnya sholat, termasuk syarat bersuci, wudhu dulu, kemudian berdiri, sholat yang berdiri, kemudian baca takbiratul ihram, dan seterusnya. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan dalam Asy-Syarh Al-Mumtir bahwa seluruh isi hadis ini, ya, merupakan rukun sahnya salat. Rukun sahnya salat. Nah, sekarang coba kalian pahami bagaimana sisi pendalilan. Kenapa bisa dikatakan bahwa semua yang disebutkan pada hadis itu rukun sahnya sholat? Nah, bisa difahami nggak fikihnya? Tadi dikisahkan orang itu sholat berapa kali disuruh oleh Nabi mengulangi sholatnya dan semuanya tidak sah sampai 3 kali. Ini tidak sah kecuali disuruh ulangi sampai 3 kali berarti sholatnya tidak sah. Berarti ya Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada dia tata cara sholat yang menentukan sahnya sholat. Adapun mengajari dia lebih jauh dari itu sampai rincian yang seluruh yang sampai yang mustahab segala diterangkan serinci itu, ya makomnya, momennya tidak pas. Orang ini jahil. Nah, rukun-rukun sholat saja tidak paham dia. Maka dia diajari dulu yang rukun yang menentukan sahnya sholat. Nah, agar sholatnya sah. Begitu. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menegaskan, "Syarul mumti semua isi hadis ini isinya tentang rukun sholat." Nah, "Idza qumta ila sholah," apabila kamu berdiri sholat menunjukkan bahwa berdiri sholat, berdiri ya, adalah rukun. Kemudian dalil yang ketiga. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu riwayat Al-Bukhari. Hadis Imran bin Husain riwayat Al-Bukhari. Hadis Imran bin Husain meriwayatkan bahwa dirinya, yaitu Imran bin Husain, dia pernah menderita penyakit bawasir. Ya, pernah menderita penyakit bawasir. Sehingga dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya ini bagaimana cara dia sholat, padahal ketika dia bertanya itu, ya, menanyakan, dia menderita penyakit bawasir, bagaimana cara dia sholat? Nah, jika dia menderita penyakit bawasir, dan dia tidak bisa sholat berdiri, bagaimana caranya? Nah, Nabi SAW menjawab, mengatakan kepada dia, "Shalli qa'iman. Salli qa'iman. Salatlah dengan cara berdiri. Nah, Nabi Alaihissalam tetap mewajibkan dia salat berdiri padahal sakit, menderita penyakit bawasir. Ini menunjukkan bahwa orang sakit pada asalnya tetap wajib salat berdiri selama dia masih mampu, selama dia tidak termudaratkan dengan memaksakan diri salat berdiri. Tidak termudaratkan artinya penyakitnya tidak bertambah parah jika dia paksa salat berdiri, penyakitnya tidak bertambah parah atau semakin lama sembuhnya jika dia memaksakan diri tetap salat berdiri. Adapun jika dia termudaratkan, maka dia beralih ke yang berikutnya. Nah, salat duduk. Selama masih bisa berdiri, ya, mampu berdiri, tidak termudaratkan dengan berdiri, tetap wajib salat berdiri. Ya. Mudarat yang dimaksud penyakit semakin parah atau sembuhnya semakin lama. Selama tidak termudaratkan, tetap wajib salat berdiri karena Imran bin Husain sakit, menderita penyakit bawasir, Nabi mengatakan salli qa'iman, tetap diwajibkan salat berdiri. Ini menunjukkan bahwa rukun wajib. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa in lam tastati' fa qa'ida. Apabila kamu tidak sanggup, tidak mampu salat berdiri, maka salat duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jamb. Apabila kamu tidak mampu salat duduk, maka salat dengan cara berbaring di atas lambungmu, ya, di atas lambungmu. Ini dalil-dalil yang menunjukkan salat berdiri hukumnya rukun, sahnya salat pada salat fardu, pada salat wajib. Baik. Sekarang kita beralih penjelasan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa berdiri pada salat sunnah hanya mustahab. Boleh salat sunnah ya dengan cara duduk meskipun mampu berdiri, meskipun tidak sakit, meskipun tidak ada udur. Naam. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis muttafaq alaih. Hadis muttafaq alaih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam salat tahajud di atas tunggangannya dalam safar. Salat tahajud di atas tunggangannya, di atas untanya dalam safar. Dan hadis ini telah lewat, bahkan telah lewat pembahasan secara detail mengenai bolehnya sholat sunnah di atas kendaraan dalam safar meskipun tidak menghadap ke kiblat. Di mana pembahasannya? Siapa yang ingat? Ini jika antum ingin merujuk kembali melihat pembahasan itu, kemana kalian mencarinya pada pembahasan kita yang telah lewat? Pada pembahasan apa? Ini hal-hal yang penting kalian perhatikan sebagai thalibul ilm. Ya, ini jika ada satu pembahasan mengerti madinah pembahasan itu dalam kitab-kitab ulama, di mana madinah artinya tempat yang diduga kuat, di sana dibahas. Ada satu masalah, problem, ingin mengetahui jawabannya, belum punya ilmunya. Bagaimana kita nak ulama mengenai masalah itu? Mau cari di kitab, mau dibahas. Di mana kita cari di kitab? Kitab berjilid-jilid, banyak. Di mana nyarinya? Nah, diperkirakan madinahnya di sini. Di pembahasan apa? Gitu. Nah, kira-kira di mana itu pembahasannya? Sudah lewat, ya. Di mana? Pada pembahasan di antara syarat sahnya sholat adalah menghadap ke kiblat. Pada sholat sunnah menghadap kiblat, ya. Jadi pada sholat sunnah dengan syarat-syaratnya yaitu dalam safar. Bagi orang yang sedang bergerak dalam safarnya ada syarat-syaratnya. Nah, jadi boleh kewajiban menghadap kiblat gugur bagi musafir yang sedang bergerak dalam safar di atas kendaraannya dalam melaksanakan sholat sunnah. Nah, di sana pembahasannya bisa dimurojaah kembali. Nah, dan itu sekaligus dalil bahwa tidak wajib sholat berdiri untuk sholat sunnah. Sholat sunnah, ya, tidak diwajibkan dilaksanakan secara berdiri, bukan rukun. Dan ini bukan khusus untuk musafir, bukan khusus untuk musafir di atas kendaraan. Untuk gugurnya kewajiban berdiri, pelaksanaan sholat dengan berdiri, ya, pada sholat sunnah ini bukan khusus musafir, tapi ini umum. Nah, beda dengan gugurnya kewajiban menghadap ke kiblat. Pada sholat sunnah itu ada syarat-syaratnya seperti yang kita pelajari. Dia musafir dalam safar sedang bergerak, dalam bergerak di atas kendaraan, kemudian dia ingin sholat sunnah. Nah, ada pun pembahasan kita sekarang, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Al-Fatihah sholat sunnah di atas kendaraannya, yang di atas untanya dalam safar sholat tahajud, dipetik darinya oleh ulama bahwa hukum, dipetik darinya oleh ulama hukum bahwa sholat sunnah dengan cara duduk, ya, sah meskipun tidak ada udzur. Artinya ia berdiri, pelaksanaan sholat berdiri pada sholat sunnah bukan wajib, bukan rukun. Ditambah lagi dalil yang menguatkan ini, dalil yang kedua, ya, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, riwayat Muslim. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, salatul rajuli qa'idan nisfus salat. Salatul rajuli qa'idan nisfus salat. Salatul rajuli qa'idan, artinya salat duduk, ya, salat seseorang dengan cara duduk, nisfus salat, bernilai setengah nilai salat berdiri. Bernilai setengah nilai sholat berdiri. Dari mana kita memahami bahwa yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah. Dan untuk orang yang sehat, yang mampu sholat berdiri, tapi dia melaksanakan sholat sunnah itu dengan cara duduk, dia dapat nilai setengah, ya, pahala apabila dia melaksanakannya berdiri. Nah, ini dimaknai dengan sholat sunnah. Bagi orang yang mampu berdiri, sehat, tidak ada udzurnya untuk duduk, tapi dia melaksanakannya dengan duduk. Ya. Karena sholat sunnah. Sah sholatnya, tetapi nilainya setengah. Andaikan dia mengerjakannya berdiri, penuh pahalanya, tetapi dia mengerjakannya dengan duduk. Padahal tidak ada udzur. Maka sholatnya sah, tetapi pahalanya setengah. Kurang sempurna. Karena, kenapa dimana demikian? Karena apabila itu sholat wajib dan dia kerjakan tanpa udzur, tidak sah. Berdasarkan dalil yang sudah kita lewati. Apabila dia melakukan itu karena udzur sakit, dia tidak mampu mengerjakan sholat wajib itu dengan cara berdiri karena dia sedang sakit. Jika dia paksa dirinya berdiri, meskipun dengan bersandar, ya, sambil bersandar gitu, ya, bisa dipaksa, tapi akan termudaratkan, sakitnya tambah parah atau semakin lama sembuhnya. Artinya udzur untuk duduk, dia ma'dzur, dia salat duduk karena tidak mampu berdiri. Jika dia paksa berdiri, ya, sakitnya semakin parah atau semakin lama sembuhnya. Nah, dan dia juga dengan kondisi seperti itu tidak akan bisa khusyuk. Nah, maka dia pun salat dengan salat wajib dengan cara duduk. Artinya dia melakukan itu karena udzur. Seandainya dia sehat, seandainya dia mampu, karena sehat sebagaimana biasanya, dia akan melaksanakannya berdiri. Maka ini pahalanya sama. Nah, bukan setengah. Orang ini tetap dapat pahala sempurna. dia tetap dapat pahala sempurna. Karena dia, seandainya sehat, dia akan berdiri sholatnya. Berdasarkan hadis Abi Bakar dalam Sahih Bukhari. Nah, kutiba lil marid wal musafiri makana ya'maluhu sahihan muqiman. Kata Nabi asalkan pada hadis Abi Bakar, riwayat Bukhari. Kutiba lil marid wal musafir, dituliskan pahala yang sempurna bagi orang yang sakit dan musafir. Maka na ya'maluhu, amalan yang selama ini dia tekuni, ya, dalam keadaan sahihan muqiman, dia sehat dan dia bermukim. Selama ini ketika dia sehat, dia sholat berdiri. Selama ini jika dia sehat, dia ke masjid berjamaah, tidak ketinggalan. Namun kali ini dia sakit, akhirnya sholatnya di rumah. Ya, karena tidak mampu memaksakan diri ke masjid, tidak mampu. Seandainya dia mampu paksakan dan tidak mudaratkan, dia paksakan, namanya tidak mampu. Nah, maka tetap dapat pahala sempurna. Nah, biasanya dia sholat berdiri, dia tidak bisa karena sakit, maka tetap dituliskan pahalanya sempurna. Nah, ya, bahkan biasanya dia sholat sunnah pada saat sehat, sekarang dia tidak mampu, padahal dia ingin, dia sebenarnya berniat melakukannya, tapi dia tidak mampu karena oleh sakitnya, maka tetap diberi pahalanya. Begitu. Nah, seperti hanya para sahabat yang ketinggalan ketika Nabi SAW keluar berjihad perang Tabuk, Nabi mengatakan di Madinah ada kaum yang mereka tidak bisa ikut, habasahum al-udhur. Nah, mereka tertahan oleh udhur, sakit, sehingga tidak bisa ikut berjihad. Nah, tidaklah kalian menempuh suatu lembah, ya, menempuh perjalanan kecuali syarakukum fil ajr, kecuali mereka sama seperti kalian ikut dapat pahala bersama kalian, padahal mereka di Madinah tidak ikut. Difahami? Artinya yang ma'zur seperti itu. Nah, begitu pula musafir tadi dalam hadis. Selama ini, ya, dia ketika mungkin, ya, mengerjakan sholat, ya, tekun, sholat sunnah dikerjakan. Tapi ketika dia musafir, ya, dia terhalangi dari kebiasaan yang dia lakukan saat sehat, tetap dia dapat pahala. Sama penjelasannya tadi dengan yang sakit. Nah, dengan demikian, bisa difahami dari hadis ini ketika Nabi mengatakan salatul rajuli qa'idan nisfus salat, salat seseorang dengan cara duduk nilainya setengah salat berdiri. Ya, artinya setengah dari nilai salat seandainya dia mengerjakan berdiri. Nah, dia sekarang mengerjakannya duduk, maka dia dapat hanya setengah dibandingkan dia mengerjakannya berdiri sempurna. Nah, karena ini hadisnya seperti ini, tidak ada kaitannya dengan udzur. Dan ketika dikatakan dia dapat setengah, nah, ini menunjukkan bukan orang yang ma'dzur, bukan orang yang punya udzur, tapi dia sengaja tanpa udzur dia memilih sholat duduk. Tentunya tidak bisa disamakan pahalanya dengan orang yang sholat berdiri, karena dia tidak punya udzur untuk melakukan itu. Bukan terhalang oleh udzur. Dia mampu berdiri, tapi dia memilih dulu. Pahalanya setengah. Nah, berarti kan tidak mungkin sholat wajib. Berarti ini sholat sunnah. Misalnya, nah, pelajaran kita, sementara kita cukupkan sampai di sini. Nah, baik. Tafadhalu. سبحان الله وبحمده لا سبحانه